Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Dan kali ini kita akan membahas bab yang ke-32. Namun sebelum kita memasuki kajian hari ini atau sesi ini, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, ma wajhul istidlal min qawlihi ta'ala innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Habiyu, mana? Nah, hanya karena barakallahu fiik. Nah, dalil yang kedua, qauluhu ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ma wajhul istidlal? Dodi, aina dodi? Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ma wajhul istidlal? Nasiruddin. Nah, berikutnya, wa an Abi Sa'idin al-Khudri marfu'an inna min dha'fil imani an turdiyan nasa bisakhatillah. Ma wajhul istidlal? Ikhwan Az-Zeki. Nani ikhwan? Naam. Hanya a'id. Haram meninggalkan kewajiban agama haji. Nah, baik. Sampai. Berikutnya, dalil yang terakhir, ana Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala man iltamasa Allah bi sakhatin nas. Ma wajhul istidlal? Salman Fauzan. Nah, nah, barakallahu fiik. Baik, kita akan memasuki bab yang ke-32. Halaman 453. Man yaqra? Yaqra. Bab qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya bertawakallah kalian kepada Allah apabila kalian benar-benar beriman. Kalau bab yang sebelumnya diringkas menjadi babu al-khawf, yang sebelumnya lagi babu al-muhabbah. Kalau bab ini apa ringkasannya? Babut tawakkul. Jadi al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala masih menyebutkan ibadah-ibadah yang sifatnya qalbiyah. Ibadah yang tempatnya di dalam hati. Al-mahabbah, al-khauf, terus di sini apa? At-tawakkul. Ada lagi ibadah yang lainnya qalbiyah? Contohnya apa? Ar-raja. Terus ar-raghbah. Naam. Ada yang lain? Yang paling penting malah belum disebutkan. Al-ikhlas. Itu juga termasuk ibadah qalbiyah. Kali ini kita akan membahas tentang bab tawakal. Karena tawakal itu ibadah, sebagaimana al-khauf dan al-mahabbah juga ibadah, maka tawakal ini tidak boleh tertuju kecuali hanya kepada Allah. Nah, tawakal itu apa? Ada sebagian orang menyalahgunakan istilah ini. Ya, akhirnya ente enggak kerja, gimana mau makan? Tawakal aja lah. Ya. Menyalahgunakan makna apa? Tawakal. Maka tawakal itu didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, at-tawakkulu huwal i'timadu 'ala Allah. Tawakal itu artinya bergantung hanya kepada Allah, fi husulil matlubi wa daf'il makruh. Saat ingin mendapatkan sesuatu atau ingin terhindar dari sesuatu. Saat ingin mendapatkan sesuatu atau terhindar dari sesuatu. Ma'atiqati bihi. Dengan kepercayaan penuh kepada Allah. Dengan kepercayaan penuh kepada Allah. Wa fi'lil asbabil ma'zuni fiha. Dan mengerjakan sebab yang diperbolehkan oleh agama. Dan mengerjakan sebab yang diperbolehkan oleh agama. Ana ulangi, tawakal itu adalah bergantung kepada siapa? Allah. Dalam saat menginginkan sesuatu, saat ingin mendapatkan sesuatu atau terhindar dari sesuatu. Ma'athiqati bihi, dengan kepercayaan penuh kepada Allah, dan melakukan sebab yang diperbolehkan oleh agama. Itulah tawakal. Jadi dalam tawakal itu ada unsur kepercayaan dan ketergantungan kepada Allah, dan ada unsur usaha. Usaha di sini adalah fi'lul asbab. Contohnya ketika orang sakit, apa usahanya? Apa usahanya? Berobat. Fi'lul asbab, usahanya berobat. Tapi kepercayaan akan kesembuhan itu datangnya dari siapa? Maka yang diyakini kesembuhan itu datangnya dari siapa? Allah. Itu namanya tawakkul, ats-tsiqah, kepercayaan penuh bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan obat. Itu namanya tawakkal. Orang pengen duit, maka fi'lu al-asbabnya apa? Apa sebabnya? Bekerja. Tapi hari ini akan dapat berapa dari pekerjaan yang sudah kita kerjakan tersebut, yang menentukan kita yakini hanya siapa? Allah. Itulah tawakal. Pengen punya anak, fi'lul asbabnya apa? Nikah. Tapi urusan orang yang nikah bakalan dikasih anak atau tidak, kita meyakini itu yang bisa hanya siapa? Allah. Itulah tawakal. Jadi tawakal ketika kita pengen sesuatu atau ingin terhindar dari sesuatu. Pengen sesuatu biasanya sesuatu yang baik. Pengen terhindar dari sesuatu biasanya sesuatu itu sesuatu yang tidak baik. Kayak tadi misalnya, pengen dapat anak secara lahiriah itu baik. Pengen dapat rezeki secara lahiriah baik. Pengen kesembuhan secara lahiriah baik. Atau ingin terhindar dari sesuatu. Terhindar dari sesuatu macam-macam. Terhindar dari kecelakaan. Makanya ketika kita keluar rumah, apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Karena orang yang keluar rumah itu ada kemungkinan dia terkena hal-hal yang tidak mengenakkan. Macam-macam. Makanya doa yang satunya apa? Selain bismillah tawakal itu, Allahumma inni a'udzubika an. Itu baca doa enggak sih kalau keluar? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini hal-hal yang tidak mengenakkan. Disesatkan atau tersesat, kepleset, atau ada yang sengaja melesetin, ada yang berbuat jahat kepada kita, atau kita yang berbuat jahat. Ini sesuatu yang tidak mengenakkan. Agar kita terhindar dari hal-hal ini, maka kita perlu tawakal kepada Allah. Itulah definisi tawakal. Nah, tawakal ini adalah ibadah. Sehingga berhubung tawakal itu ibadah, tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah. Makanya kalau antum perhatikan, wa 'alallahi fatawakkalu. Ini ada takdim, ada takhir. Apa yang ditakdim di sini? Al-ma'mul. Mana ma'mulnya? Wa 'alallah. Berarti aslinya bagaimana? Aslinya adalah tawakkalu 'alallah. Aslinya urutannya, susunannya tawakkalu 'alallah. Bertawakallah kepada Allah. Lalu ma'mulnya diajukan. Apa tadi makmulnya? Alallah. Akhirnya jadilah ayatnya wa alallahi fatawakkalu. Adanya takdim mengajukan makmul di sini itu pasti ada maksudnya. Dan maksudnya adalah al-hasru. Apa artinya al-hasru? Pembatasan. Maksudnya tawakal itu dibatasi hanya boleh tertuju kepada Allah. Mirip kayak surat Al-Fatihah. Apa itu? Iyyaka na'budu terus apa? Wa iyyaka nasta'in. Aslinya bagaimana? Na'buduka wa nasta'inu bika. Itu aslinya. kami beribadah kepadamu, kami meminta tolong kepadamu. Lalu maf'ulnya, objeknya diajukan menjadi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka artinya bukan hanya kami beribadah kepadamu, tapi artinya jadi apa? Kami hanya beribadah kepadamu. Itu namanya al-hasru, pembatasan. Ibadah dibatasi hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Sebagaimana isti'anah, apa artinya isti'anah? Permohonan tolong, dibatasi hanya boleh tertuju kepada Allah. Sehingga maknanya bukan kami beribadah kepadamu, maknanya bukan kami minta tolong kepadamu, tapi maknanya apa? Kami hanya minta tolong kepadamu. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami minta tolong. Itu artinya. Mirip kayak gini, ayat yang ada di hadapan kita, surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu, itu artinya bukan bertawakallah kepada Allah, tapi hanya bertawakallah kalian kepada Allah. Harus ada kata apa? Hanya. Hanya bertawakallah kalian kepada Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Berarti pemahaman terbaliknya apa? Kalau kalian masih bertawakal kepada selain Allah, berarti kalian belum beriman. Itu pemahaman terbaliknya. Kalau kalian benar-benar beriman, maka tawakal hanya boleh tertuju kepada Allah. Seandainya kalian masih menggantungkan diri kepada selain Allah, kepada obat, kepada dokter, ya, kepada ikhtiar, usaha, kepada si fulan, si fulan, si fulan, manusia-manusia biasa, seandainya masih ada ketergantungan kita kepada selain Allah, berarti saat itu kita belum dianggap beriman. Paham tak? Nah, uktubu. Tawakal hanya boleh tertuju kepada Allah. Tawakal hanya boleh tertuju kepada Allah. Sebab tawakal adalah ibadah. Tawakal hanya boleh tertuju kepada Allah. Sebab tawakal adalah ibadah. Iqra Abdurrahman. Nah, baik, kita pindah ke dalil berikutnya. Iqra. Nah, wa qawlihi innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah yang apabila diingatkan dengan Allah, maka akan bergetar hatinya. Baik. Babnya tadi bab apa kita? Tawakal. Ayat ini ada bicara tawakal? Hah? Ada tidak? Ada? Ada. Mana? Nah, kelanjutannya. Jadi di sini ayatnya diringkas sama Syekh rahimahullah. Kelanjutannya apa? Saya bacakan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Terus wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Baru kemudian ditutup dengan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu yang kita garis bawahi. Kalimat apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah sedang menyebutkan ciri-ciri kaum mukminin. Sehingga yang namanya iman itu bukan sekedar dengan pengakuan. Oh, ana udah beriman, enggak. Harus ada karakter yang dipenuhi oleh mukmin tersebut. Siapakah mukmin yang sejati itu? Mukmin yang sejati kata Allah yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin yang sejati itu ketika diingatkan dengan nama Allah hatinya akan tergetar. Misalnya dia pengen berbuat maksiat. Pengen berbuat maksiat. Maka ketika diingatkan tentang ya akhi ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ingat bahwa maksiat ini tidak ada manfaatnya, justru malah banyak madharatnya. Wajilat qulubuhum, hatinya akan tergetar. Oh iya, jazakallahu khairan. Itulah mukmin. Jadi mukmin itu bukan orang yang sama sekali tidak pernah terlintas untuk melakukan maksiat dalam hatinya, enggak. Karena kita bukan malaikat. Manusia itu dibekali salah satunya nafsu. Dan nafsu itu karakternya kata Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Diri kita atau nafsu kita itu selalu mendorong untuk berbuat jahat, berbuat maksiat. Cuman bedanya orang yang beriman itu ketika diingatkan, dia segera ingat. Ketika diingatkan, dia segera menerima. Itu yang membedakan antara mukmin dengan yang bukan mukmin. Ketika dinasihati mudah tersentuh. Ya. Antum yang belajar di sini, pernah enggak terjangkiti malas gitu? Pernah atau tidak? Hah? Pernah atau sering? Oh, gitu dong yang jujur. Sering apa sering banget? Jadi yang namanya mukmin itu bukan orang yang imannya naik terus, enggak. Makanya iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Dan ini enggak boleh dijadikan alasan. Atau baik di nasihat sama muslim, ayo ya akhi belajar. Anak imannya lagi turun. Justru antum ini lagi berusaha untuk dibantu mendongkrak keimanannya. Makanya dimotivasi, dinasehati. Jadi jangan pernah bosan antum ketika mendapatkan motivasi dari ustaz kita, ustaz Abu Izzi, dari ustaz-ustaz yang lain. Ya, dimotivasi untuk belajar, motivasi untuk belajar. Anak ingat sekali, anak pertama kali ngisi di daerah Semarang itu, sekarang tahun berapa? 2019. Anak pertama kali ngisi di Semarang itu kalau nggak salah 2001. 2001. 2011. Iya, 2011 kalau enggak salah. Itu saat itu ketika anak menyampaikan ke beliau, Ustaz Abu Izzi, Ustaz, saya menyampaikan apa Ustaz? Motivasi untuk thalabul ilm. Pada kesempatan yang lain, anak datang lagi ke Semarang, Ustaz, anak ngisi apa Ustaz? Motivasi untuk thalabul ilm. Jadi selalu ya, temanya tentang motivasi, motivasi, motivasi untuk belajar agama. Saat itu anak kok temanya itu-itu terus gitu. Saat ini anak baru memahami memang yang namanya belajar ilmu agama itu selalu harus terus ada motivasi. Karena tadi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maka terus butuh dipush, didorong. Didorong untuk mau belajar lagi, dorong, mau belajar lagi. Cuman bedanya kalau orang yang tidak beriman dimotivasi, tidak termotivasi. Tidak juga termotivasi. Kalau orang yang beriman dimotivasi, tancap gas lagi. Nanti kalau kendor lagi, motivasi lagi, tancap gas lagi. Nanti kalau lagi betul-betul semangat, gaspol. Semangat full. Dan orang yang beriman itu seperti itu. Ada seorang sahabat Nabi SAW dalam Sahih Muslim diceritakan. Beliau biasa disebut dengan Abu Mas'ud Al-Badri. Siapa? Abu Mas'ud Al-Badri. Ini beda sama sahabat yang satunya yang biasa dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Ini dua sahabat yang berbeda. Yang satu Ibnu Mas'ud, yang satu siapa? Abu Mas'ud. Dan bukan berarti yang ini bapaknya yang itu, bukan. Ini beda manusia, beda orang. Dalam Sahih Muslim beliau bercerita, kuntu adribu ghulaman li bisawt. Pada suatu hari, mungkin karena beliau marah, beliau memukuli budaknya atau memukuli pembantunya dengan cemeti. Dipukuli sama beliau. Fasami'tu sawtan min khalfi i'lam Aba Mas'ud. Ketika aku sedang memukuli pembantuku itu, tiba-tiba aku mendengar suara dari belakang, Abu Mas'ud sadar. Apa? Sadar Abu Mas'ud, sadar. Falam afham saut minal ghadab. Aku enggak paham itu suaranya siapa. Karena saking emosinya aku. Emosi kepada siapa? Kepada pembantunya. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu suara itu semakin mendekat, baru aku ngeh. Apa artinya ngeh? Paham bahwa itu adalah suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul i'lam Aba Mas'ud. I'lam Aba Mas'ud. Abu Mas'ud sadar. Kalau orang Jawa nyebut Abu Mas'ud sadar. Sadar Abu Mas'ud. Fa'alqaitu sawta min yadi. Maka begitu aku mendengar Nabi SAW mengulang-ulang kalimat tersebut, aku lemparkan, aku lepaskan pecut tadi itu, cemeti tadi itu dari tanganku. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, i'lam Aba Mas'ud, sadarlah wahai Abu Mas'ud. Sadarlah wahai Abu Mas'ud, annallaha aqdaru alaika minka ala hala. Allah itu lebih mampu untuk menghukummu dibandingkan kemampuanmu untuk menghukum pembantumu. Diingatkan dengan apa? Allah. Abu Mas'ud sadar. Kamu memang punya kemampuan untuk menghukum pembantumu. Tapi kemampuanmu untuk menghukum pembantumu ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kemampuan siapa? Allah untuk menghukum. Artinya apa? Jangan berbuat semena-mena. Oke, kesalahan dihukum, oke. Tapi jangan seperti itu, dipukuli terus. Iya, dia gak bisa ngapa-ngapain, dia pembantu. Dia budak, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ingat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menghukummu, siapa yang akan bisa melindungimu? Begitu diingatkan dengan Allah azza wa jalla, apa kata Ibnu Mas'ud? La adribu mamlukan ba'dahu abada. Setelah aku mendapatkan bujangan dari Nabi SAW, maka aku tidak pernah memukul pembantu selamanya. Jadi satu nasihat langsung apa? Menancap, membekas di dalam hati beliau. Itu masya Allah ya, kalau santri-santri kayak gitu ya, masya Allah. Musyrif nggak punya kerjaan ya. Cukup sekali diingatkan, ya akhi, kum tahajud ya akhi. Sekali nasihat langsung sampai tamat tahajud terus. Masya Allah. Mungkin? Mungkin? Mungkin? Kok ketawa? Ini ketawanya ketawa apa nih? Ketawa kecut apa ketawa manis atau? Mungkin? Mungkin. Kalau kita beriman. Jadi lihat kisah tadi Abu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, mukuli pembantu, dan mukulinya itu enggak tanggung-tanggung sampai enggak sadar suara yang di belakangnya. Itu berarti kan betul-betul emosi. Berarti mukmin itu bisa terjerumus kepada kesalahan. Mungkin potensi untuk berbuat salah itu ada dalam diri kita semuanya. Tapi yang membedakan apa? Begitu diingatkan, langsung segera menerima. Itulah mukmin yang sejati. Ini sifat yang pertama. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua apa tadi? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Kenapa kita membaca Al-Quran? Salah satu tujuannya adalah untuk memperbaharui keimanan kita. Sehingga Al-Quran itu adalah rabi'a qalbi, hiburan hatiku. Anak berapa kali hari-hari ini itu bertubi-tubi lewat WA atau ngomong secara langsung bertubi-tubi keluhan, saya ini terjangkiti was-was, baik itu was-was yang sifatnya amali atau i'tiqadi. Was-was yang sifatnya amali itu adalah wudu kok kayak apa batal ya, sholat kok kayak ada kayak kentut, padahal sebenarnya enggak. Itu was-was amali yang sifatnya praktek ibadah. Sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, kayaknya takbirnya belum apa, belum mantep ya, diulangi lagi Allahu akbar. Was-was yang sifatnya apa, amali. Was-was yang sifatnya i'tiqadi, anak kayaknya sudah murtad ini. Kayaknya nikah anak yang kemarin enggak sah, anak harus memperbarui akad lagi. Keluhan itu berkali-kali datang masuk. Dan di antara pertanyaan pokok yang anak tanyakan kepada orang-orang yang mengeluhkan terjangkiti penyakit was-was, ente, antum, anti, dalam sehari rutin membaca Al-Quran berapa juz? Rata-rata jawabannya apa? Rata-rata jawabannya apa? Wong pertanyaannya langsung berapa juz? Bukan berapa apa? Bukan berapa ayat? Maka bingung jawabnya. Ada yang ngeles kana, ada yang ngeles sini. Langsung aja jawab, ente sehari berapa juz? Jawabannya setelah dicecer rata-rata, ya enggak pasti. Enggak pasti itu berapa. Ya cuma berapa ayat, sudah. Pertanyaan berikutnya, ente dalam sehari buka HP berapa kali? Astagfirullah. Langsung gitu jawabannya. Berarti apa? Sering banget. Langsung ketahuan sumbernya was-was itu karena jarang baca Quran, sibuk dengan HP. Itu salah satu sumbernya penyakit was-was. Maka solusinya adalah baca Al-Quran banyak-banyak, tinggalin HP atau minimalisir penggunaan HP. Sudah selesai masalah. Maka kita yang belajar agama ini harus punya target minimal sehari berapa? Minimal sehari berapa? satu juz minimal. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada siapa? Abdullah ibnu Amr. Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Wahai Abdullah, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Berapa? Sebulan sekali dalam Sahih Bukhari. Berarti kalau sebulan sekali khatam, sehari berapa? Berapa? Satu juz. Banyak apa sedikit? Jawab. Banyak apa sedikit? Abstain. Diam ini abstain ini. Banyak apa sedikit? Hah? Antum harus mikir dulu banyak menjawab. Banyak sedikit itu harus mikir dulu. Banyak atau sedikit? Menurut sebagian orang banyak. Tapi menurut Abdullah bin Amr sedikit. Maka ketika beliau dinasihati oleh Nabi SAW, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Apa kata beliau? Inni ajidu quwwah. Wahai Nabi, aku ini masih kuat. Sebulan itu terlalu lama. Kalau kita terlalu banyak satu juz. Satu juz itu butuh waktu bermenit-menit, Ustaz. Berapa menit? Berapa menit? Satu juz antum baca Quran satu juz berapa menit? Berapa? Setengah jam? Lebih atau kurang? Lebih. Berarti berapa? 45 menit? Atau 1 jam? Kalau kita kumpulkan yang punya HP, yang punya smartphone, intensitas dia buka HP, kalau dia kumpulkan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sampai 1 jam? Lebih. Berarti sebenarnya bukan kita gak punya waktu, tapi waktu kita digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan tidak ada manfaatnya. Ini ajidu quwwah. Kata Abdullah bin Amr, wahai Rasul, aku ini masih kuat. Aku pengen lebih dari itu. Maka kata Nabi SAW, Iqra'il Qur'ana fi 'ishrin. Ya sudah kalau kayak gitu, ente khatamkan Quran berapa hari? 20 hari sekali. Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Aku ini masih kuat, wahai Nabi. Maka kata Nabi, Iqra'il Qur'ana fi 15. Berapa? 15 hari sekali. Setengah bulan sekali. Berarti sehari berapa? Dua juz. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Aku masih kuat, wahai Nabi. Iqra'il Qur'ana fi 10. Ya sudah, kalau kayak gitu 10 hari sekali. Berarti sehari berapa? 3 juz. Ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Saya masih kuat, wahai Rasul. Allahu Akbar. Santri Madrasah Imam Ahmad nih kayaknya. Wahai Rasul, saya masih lebih kuat. Saya masih kuat. Iqra'il Qur'ana fi 7. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali. Berarti khatam satu hari berapa? Seminggu sekali berarti satu hari sekitar 4 juz. Sekitar. Ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Wahai Rasul, saya masih bisa. Maka kata Nabi terakhir, Iqra'il Qur'ana fi 30 wa la tazid. Sudah kamu membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran cukup 3 hari sekali. Tidak boleh lebih dari itu. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Piye, mantap? Waktunya berkah. Ustaz 10 juz. Masa kita sehari semalam cuma untuk baca Quran? Subhanallah, sehari semalam. 10 juz sehari semalam. Seandainya 1 juz orang yang sudah lancar baca Al-Quran, 1 juz paling maksimal setengah jam. berarti berapa? 10 juz itu berapa? 5 jam. Kau bisa meluangkan 5 jam? Padahal kita dikasih sama Allah berapa? 24 jam. Berarti sisanya masih berapa? 19 jam sisanya. Masih 19 jam. Ayol ikhwah, ibadah itu perlu pemaksaan. Memaksa nafsu kita. Memaksa nafsu ini untuk tunduk. Harus ada pemaksaan. Setelah pemaksaan akan muncul kebiasaan. Setelah kebiasaan akan muncul kenikmatan. Apa level yang pertama? Pemaksaan. Level yang kedua? Kebiasaan. Level berikutnya? Kenikmatan. Jadi jangan mimpi menikmati membaca Al-Quran ketika kita tidak pernah memaksa nafsu kita, merundukkan nafsu kita. Syaitan itu kalau sudah berhasil menunda amal soleh, itu sudah pencapaian buat syaitan. Contoh misalnya, ba'da adzan sampai iqomah, waktunya panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Ya, sedengan, enggak terlalu panjang. Itu ketika mau ngambil Al-Quran, ketika mau ngambil Al-Quran, baca. Kira-kira dapat berapa halaman? Mungkin 1 halaman, mungkin 2 halaman, mungkin 4 halaman. Tergantung apa? Jedanya. Setan itu, dia akan mengatakan, tanggung, paling cuma dapat berapa? 1 halaman. Mendingan nanti aja sekalian ba'da sholat. Waktunya apa? Panjang. Itu kalau kita mengikuti bisikan setan, itu sudah pencapaian luar biasa buat setan. Nanti ketika ba'da sholat, setan akan datang lagi. Ba'da sholat ya akhi. Waktunya apa? Istirahat. Kalau sekarang antum baca, setan kok pakai antum ya? Kalau sekarang ente baca, kalau sekarang ente baca, nanti gak konsen, kan lapar. Ya, nanti kalau habis udah makan, insya Allah lebih kuat lagi bacanya. Betul. Ya, udahlah nantilah habis makan, insya Allah lebih fit. Ya. Begitu habis makan, apa? Ngantuk. Akhirnya gak jadi ngaji. Maka harus dilawan pemaksaan. Awalnya memang seperti itu. Makanya apa kata para ulama? Jahadtu nafsi ala qiyamil layli 20 sanah. Aku memaksa diri untuk tahajud 20 tahun. Proses pemaksaan itu berjalan berapa tahun? 20 tahun. Wa talazzatu biha 20 sanatan ukhra. Baru setelah itu aku bisa menikmati tahajud 20 tahun berikutnya. Harus ada pemaksaan, ayo dikau. Jadi musyrif kalau yang susah bangun, paksa bangun. Ya, kalau perlu disiram, apa? Siram apa? Air. Guyur aja gak apa-apa. Yang ngantuk-ngantuk, yang susah-susah itu. Nanti kalau marah gimana? Laporin sama siapa? Ustaz. Harus. Harusnya kalau kita diguyur air karena susah bangun, harusnya kita apa sama musyrifnya? Jazakallahu khairan. Wah, enak banget tuh musyrifnya. Biur. Jazakallahu khairan. Aduh, setiap hari didoakan jazakallahu khairan. Ya. Mana nih yang susah-susah bangun ini? Ya. Tayyib. Ini karakter yang kedua. Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Coba perhatikan, mirip enggak wa'ala rabbihim yatawakkalun dengan ayat yang sebelumnya wa'alallahi fatawakkalun? Mirip atau tidak? Miripnya apa? Ada takdimul ma'mul. Makmurnya mana? Wa ala rabbihim. Aslinya bagaimana? Yatawakkaluna ala rabbihim. Itu aslinya. Berarti makna yang dihasilkan apa tadi? Al-hasru. Apa artinya al-hasru? Pembatasan. Artinya tawakal dibatasi hanya tertuju kepada siapa? Allah. Uktubu. Wajib mengikhlaskan tawakal hanya kepada Allah. Wajib mengikhlaskan tawakal hanya kepada Allah, karena tawakal karena tawakal adalah ibadah. Wajib mengikhlaskan tawakal hanya kepada Allah, karena tawakal adalah ibadah. Kira deh ya. Nah, karena tawakal adalah ibadah. Iqra ba'dahu man qari tsani. Siapa qari berikutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu. Berarti ayat ini aslinya tertuju kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, hasbukallah. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Dan cukuplah pelindung kaum mukminin adalah siapa? Allah. Antum bisa bayangkan, Rasulullah SAW yang level keimanannya paling tinggi di muka bumi ini saja perlu untuk diberi motivasi oleh Allah. Ya. Padahal level keimanan beliau paling tinggi, masih oleh Allah Azza wa Jalla diberikan pejangan, diberikan nasihat, dipanggil secara langsung oleh Allah, ya ayuhan nabi, wahai nabi, cukup Allah sebagai pelindungmu. Kita pun sebagai kaum mukminin juga diingatkan oleh Allah, wa manittaba'aka minal mukminin, orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin pun perlu diingatkan, cukup Allah sebagai pelindung kita. Jadi enggak pantas kita itu merasa takut dengan ini, takut dengan itu. Apalagi sekedar takut mau ke kamar mandi malam-malam. Ya Allah, santri kok mau ke kamar mandi? Takut malam-malam bangunin temennya. Eh, akhi, temennya anak. Ya Allah. Bagaimana nanti kalau misalnya lewat? Lewat kuburan. Kenapa orang takut lewat kuburan? Karena faktor apa? Tontonan. Selama ini kan dikesankan kuburan itu bisa kebuka. Nanti keluar apanya? Pocongnya. Selama ini itu yang dijadikan tontonan. Film-film horor. Dan kalau kita melihat negara-negara yang tidak ada atau jarang film-film horor seperti itu, mereka biasa sekali dengan kuburan. Gak ada mereka rasa takut. Anak-anak biasa bludas-bludus lewat depan kuburan, biasa mereka. Di Saudi, anak-anak lewat kuburan biasa. Gak ada aroma apa? Mistis. Kalau di Indonesia masya Allah, kita lewat kuburan baru ada serak gitu ya. Sudah langsung bulu kuduk apa berinding, nggak siang nggak malam. Kalau ziarah kubur gitu kan, kalau ternyata kuburannya ternyata dekat dengan tempat keranda itu, tahu-tahu baru jarang saja kerosak itu sudah padahal ya paling apa tikus. Ini anak kasih kisah nyata. Anak kasih kisah nyata. Al-Walid rahimahullah, ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, itu sejak muda itu terkenal, sejak muda anaknya kiai kampung. Entah anak pernah cerita ini atau belum. Nah, kalau cerita belum, kalau murojaah udah. Terkenal pemberani sejak kecil. Ketika beliau usia sekitar SMA, sekitar SMA lah kira-kira, itu terdengar isu kalau malam-malam di pinggir sungai, di sana ada sungai namanya Sungai Ponggawa, disingkat Sungai Pong, Kali Pong. Itu terdengar isu, berkembang isu, kalau malam-malam di Sungai Pong itu ada bayi nangis. Ada bayi nangis. Sehingga orang-orang kalau malam jadi gak berani kemana? Sungai. Padahal saat itu rata-rata orang di rumah belum punya apa? Belum punya WC rata-rata saat itu. Mereka memanfaatkan WC terpanjang sedunia. Ya. Yaitu sungai tadi. Nah, yang repot kan kalau malam-malam lagi kebelet kan repot itu, gimana mau sungai takut ada apa? Suara bayi. Padahal kan bayi masa takut? Ya tapi kan bayinya nangisnya di sungai, itu yang bikin takut. Kalau bayi nangisnya di rumah tetangga mungkin gak takut, tapi bayi nangis di sungai. Apa yang dilakukan oleh beliau rahimahullah? Beliau cari bayinya. Caranya nyari bagaimana? Ba'da isya beliau pergi ke pinggir sungai dan tidur di situ. Pinggir sungai di bebatuan itu beliau tidur di situ. Ditunggoni sama beliau, mana bayinya? Berani? Begitu sudah semakin malam, semakin larut, gak terdengar suara apa-apa, mulai terdengar suara itu. Mirip suara bayi. Suara mirip suara bayi. Akhirnya beliau bangun, cari sama beliau, di mana ini bayi? Cari semak-semak di mana? Setelah diperhatikan, kok ternyata suara di mana? Di atas. Dicari beliau di atas. Kemudian beliau perhatikan bayi. Lama-lama, oh, ketemu jawabannya. Ternyata itu di pohon-pohon bambu. Di pohon bambu, di bagian atas, ternyata ada api bertiup. Sehingga terjadi gesekan antara satu pohon dengan pohon yang lain. Suaranya mirip apa? Bayu, ternyata tidak ada bayi. Adanya adalah suara apa? Bambu yang gesek. Berarti selama ini mitos itu tidak benar. Kita harus jadi pemberani. Kenapa? Karena kita punya Allah. Jangan jadi penakut. Apalagi santri. Santri kok penakut? Santri kok pengecut? Santri itu harus jadi pemberani. Tolong. Berani itu bukan petantang. petenteng, sok preman, bukan, itu bukan pemberani, bukan. Ngegeng-ngegeng itu bukan pemberani. Ngegeng kok pemberani, itu pengecut namanya. Beraninya kalau kumpul sama apa? Gengnya. Bukan. Pemberani itu kayak tadi. Ya, pemberani itu kalau ada orang yang diganggu, kita bantu. Pemberani. Ya. Maka Nabi SAW dan kaum mukminin dinasihati oleh Allah Azza wa Jalla, hasbukallah. Cukup Allah sebagai pelindungmu. Gak perlu kita pelindung yang lain. Cukup Allah Azza wa Jalla. Secara tidak langsung kita diajari untuk tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena satu-satunya pelindung mutlak kita adalah siapa? Allah. Oke, Bu. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, siapapun yang bertawakal kepada Allah, pasti akan dilindungi olehnya. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, pasti akan dilindungi olehnya. Nah, siapapun yang bertawakal kepada Allah pasti akan dilindungi olehnya. Tayyib, berikutnya wa qawluhu apa baca aja wa mai. Nah, dalil yang berikutnya wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi segala urusannya. Fa huwa hasbuh, cukuplah Allah yang akan memenuhi urusannya. Jadi ini adalah samratut tawakkul. Apa artinya samrah? Buah. Jadi buahnya tawakal, urusan kita akan dipenuhi sama Allah. Sehingga para ulama kita dahulu itu tidak memusingkan tentang rizki. Jadi jangan sampai antum tamat dari pesantren bingung mau makan apa. Makan apa? Nasi. Makan apa bingung? Makan nasi. Iya, maksudnya kerja apa? Ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi ala Allahi rizquha. Setiap makhluk hidup itu sudah ditanggung sama Allah rizkinya. Yang belum ditanggung itu adalah kita ini nanti masuk neraka atau masuk surga. Itu belum jelas buat kita. Tapi rezeki kita sudah ditanggung sama Allah. Makanya fokus untuk mengejar surga, menghindarkan dari neraka. Rezeki kita sudah ditanggung sama Allah. Sekarang orang lebih memusingkan rezeki dibandingkan memusingkan apakah masuk surga atau neraka. Gak peduli. Padahal ini yang belum ditanggung sama Allah. Kita gak tahu ini mau masuk surga atau neraka. Fokus di situ. Rezeki kita sudah ditanggung sama Allah. Makanya setelah Allah Azza wa Jalla berfirman ya ayuhan nasu'ba wama umiru wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, selanjutnya apa? Surat Adz-Dzariyat, mana Quran? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Buka Adz-Dzariyat. minhum min rizqin fama uridu minhum an yut'imun. Dah? Temu? Ayat berapa? Berapa? Kok 57? Oh, sudah lihat. Ya, ya, ya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang sering kita dengar. Tapi yang menarik adalah ayat selanjutnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ayat selanjutnya apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tuh enggak butuh dari manusia rizki. Dan aku juga tidak pengin mereka kasih makan kepadaku. Terus selanjutnya apa? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq yang Maha Pemberi rizki. Seakan-akan ini ada isyarat buat kita. Kalau kita menunaikan tujuan utama kita hidup yaitu beribadah, masalah rizki sudah ditanggung sama Allah SWT. Jangan sampai kita enggak ngaji karena apa? Urusan rizki. Apalagi enggak sholat. Rizki kita sudah ditanggung sama Allah SWT. Ini yang harus kita tanamkan. Berarti enggak perlu kerja. Perlu enggak? Perlu. Karena tawakal itu definisinya salah satunya apa tadi? Fi'lul asbab. Tetap kita berusaha. Akan tetapi serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi segala urusannya. Entah itu urusan dunia maupun urusan akhir. Tayyib, oktub. Barang siapa bertawakal kepada Allah, pasti akan dipenuhi seluruh kebutuhannya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, pasti akan dipenuhi seluruh kebutuhannya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, pasti akan dipenuhi seluruh kebutuhannya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, pasti akan dipenuhi seluruh kebutuhannya. Yakin? Yakin? Ustaz, anak-anak 5 Ustaz. Tapi sebulan penghasilan cuma 1.500.000. Katanya dipenuhi kebutuhannya. Cukup enggak 1.500.000 untuk anak 5? Hah? Cukup? Masya Allah. Tolong berbagi tips. Cukup kalau Allah bikin cukup. Cukup kalau Allah bikin cukup. Tapi kan gak masuk akal. Gak harus semuanya masuk akal. Bagaimana Allah jadikan yang sedikit itu barokah. Dan konsep barokah itu hanya bisa diobrolkan dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman gak percaya yang namanya barokah. Al-barakatu hiya thubutul khair wa nama'uhu. Keberkahan itu adalah kebaikan yang awet dan semakin berkembang. Mungkin nominalnya sedikit, tapi cukup. Kok bisa Ustaz? Ya bisa. Alhamdulillah, anaknya makannya gak geragas. Geragas itu apa? Rakus. Ada sebagian orang kalau makan kan geragas. Yang biasanya orang cukup untuk 3 orang, ini 1 orang pun enggak cukup. Alhamdulillah anaknya masya Allah makannya biasa-biasa saja, tuntutannya enggak banyak, sehat, anak-anaknya jarang berobat karena jarang sakit. Istri pun juga qanaah, dikasih berapapun kurang atau lebih, dikasih berapapun cukup, berkah. Kemudian kitanya juga mengejar hidup, bukan mengejar pola gaya hidup. Sekarang kadang-kadang yang bikin rezeki kurang itu bukan karena mengejar hidup, tapi mengejar gaya hidup. Kalau mengejar gaya hidup, ya berapapun akan kurang. Yang dikejar gaya, bukan apa? Bukan hidup. Kalau sekedar hidup, makan, pakai punya baju, tempat tinggal, sederhana, cukup. Tapi itu yang kalau yang dikejar adalah hidup. Tapi kalau dikejar gaya hidup, baju harus branded. Kemudian gak cukup branded, harus limited edition. So Asia Tenggara yang punya cuma 5, salah satunya baju saya ini. Bukan saya, bukan. Ini enggak limited ini. Harus yang gitu, makan harus di resto. Restonya juga harus yang mahal. Ternyata begitu makan di resto gesek, ngutang ternyata. Itu bukan orang kaya, itu orang gaya. Makan aja harus gesek-gesek. Kurang dia, kan hidup kurang terus. Kan yang dikejar itu gaya, bukan apa tadi? Bukan hidup, sekedar hidup cukup. HP pun harus yang keren. Cukup HP, bisa SMS, bisa telepon, kecuali kalau ada keperluan mendesak. Kalau enggak sudah cukup, HP yang jadul-jadul aja sudah cukup, bisa buat telepon, bisa buat SMS. Kita itu merindukan zaman-zaman HP jadul yang bisa dicas 3 hari sekali. Itu kita rindu sekali zaman itu. Jadi kapan kita bukanya? Kalau ada SMS, ada telepon, itu saja. Sekarang enggak ada SMS, enggak ada telepon, bolak-balik buka HP. Kenapa? Karena saking banyaknya grup-grup. Grup WA, grup SMA, grup SMP, grup SD, grup PAUD. Semua ada grupnya. Insyaallah. Ya. Bikin hati tidak tenang. Terus terang. Bikin hati enggak tenang. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Itu jadi masalah. Iya memang betul yang jauh jadi dekat. Kita mudah komunikasi dengan saudara kita, betul. Tapi yang jadi masalah yang dekat jadi apa? Jauh. Satu meja makan bareng semuanya megang apa? HP. Gak ada lagi kedekatan antara kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Makanya anak pernah menyampaikan pengajian pendek judulnya tinggalkan atau minimalisir, kalau nggak salah judulnya itu tinggalkan atau minimalisir. Maksudnya apa? Tinggalkan HP atau minimalisir penggunaannya. Solusi yang paling enak adalah tinggalkan. Kalau belum bisa maka minimalisir. Ada waktu-waktunya kita, waktu kita buat keluarga sudah, HP tutup, tinggal. Memang awalnya berat karena itu sudah jadi candu. Awalnya benar. Mungkin kita sekarang ngobrol saja, orang ngobrol depan kita, kita masih pegang HP. Gimana sih ngobrol kok pegang apa? HP. Kecuali kalau mendesak, izin sama orang yang ada depan kita. Maaf ya, ini ada yang penting sekali, anak tak jawab. Jangan sampai kita ngobrol pegang HP. Ini mau ngobrol atau main HP? Anak kan pernah disampaikan di sini kalau nggak salah Rasulullah SAW pernah pakai apa? Cincin. Terus sama Nabi SAW apa? Dilepas. Apa alasan Nabi? Ini ganggu konsentrasi saya ketika ngisi di hadapan kalian. Ilaikum nadhrah wa ilaihi nadhrah. Dalam Sunan Tirmidzi seingat saya, Nabi SAW pernah pakai cincin, kemudian sama Nabi SAW dilepas. Alasannya apa? Ini ganggu konsentrasi saya ketika ngisi pengajian di hadapan kalian. Saya kadang-kadang setelah pas tengah-tengah ngisi, kadang-kadang saya ngeliatin cincin. Terus saya ngelihat kalian, konsentrasi saya terpecah. Anak tanya sama antum, konsentrasi kita lebih terganggu karena cincin atau karena smartphone? Lebih terganggu mana? Smartphone. Nabi SAW gara-gara cincin saja bisa sampai beliau lepas karena khawatir mengganggu konsentrasinya. Padahal beliau sebagai seorang isi pemateri saja seperti itu. Nah sekarang jamaah pengajian pusatnya lagi ngomong sampai berbusa-busa, malah dolanan apa? HP. Mana etikanya? Mana takzimnya kepada ilmu? Mana konsentrasinya? Ada pemain bola masuk lapangan sambil bawa HP balas WA? Gak ada. Wong pemain bola dengan urusan duniawi saja mau konsentrasi. Masa kita dengan urusan ukhrawi kita gak mau konsentrasi? Matikan. Ya. Etika. Nah ilmu yang kayak gitu itulah yang nanti biiznillah akan masuk ke kita, akan bermanfaat, akan berkah, karena ustadznya juga ikhlas ketika ngisi. Kira-kira suasana hati ustadz itu terganggu gak kalau jamaahnya itu sambil megang HP bolak-balik muka? Terganggu gak? Pernah jadi ustadz ya? Terganggu. Akhirnya kan jadi kurang ikhlas. Karena kurang ikhlas ilmunya jadi gak kurang berkah juga. Itu yang menyebabkan kita sering hadir pengajian terus ilmunya jadi kurang apa? Berkah, karena ustaznya terganggu keikhlasannya. Sampai seperti itu efeknya. Baik, Uktubu. Sudah ya, Teh? Sudah. Baik, sekarang pindah ke dalil yang terakhir. Iqra. Hina ul Naam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik yang mencukupi urusan. Kalimat ini hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat ini diucapkan oleh siapa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diucapkan antara lain oleh dua orang. Yang pertama Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, Imamul Muwahhidin, Khalilullah, Nabi Ibrahim. Dan yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momennya kapan? Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat ini hina ulqiya finnar. Ketika dia dilemparkan kemana? Kemana? Finnar, kemana? Api unggun. Kenapa katanya? Kenapa ungkapan di sini ulqiya dilemparkan? Karena memang enggak bisa didekatkan Nabi Ibrahim. Orang-orang yang melemparkan Nabi Ibrahim itu enggak bisa mendekati api tersebut saking apanya? Saking besarnya, sehingga butuh alat untuk melemparkan Nabi Ibrahim. Dibikinlah ketapel raksasa. Dibikinlah ketapel raksasa untuk melemparkan Nabi Ibrahim dari kejauhan ke dalam api unggun yang begitu besar, begitu mengerikan api tersebut. Dan saat itu Nabi Ibrahim, kalimat yang diucapkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai pelindung dan Allah sebaik-baik pelindung. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa saat itu malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan malaikat itu berkata, wahai Ibrahim, engkau butuh bantuan. Siapa yang nawari? Malaikat. Apa kata Ibrahim alaihi salam? Amma ilaika fala, amma ila rabbi fana'am. Aku butuh bantuan. Kalau yang engkau maksud aku butuh bantuanmu, maka tidak. Adapun bantuan Allah itu yang aku butuhkan. Ajib ini. Wong mau dilemparkan ke api yang sudah di depan mata itu, ada datang penawaran dari malaikat. Malaikat itu kan utusan siapa? Allah. Masih sempat Nabi Ibrahim memanage ketawakalannya. Masih tetap ingat Allah. Coba kalau misalnya na'udzubillah min dzalik, kita berhadapan dengan 5 perampok. Berapa perampok? 5 perampok. Di depan kita senjatanya lengkap. Tahu-tahu datang seorang tentara Brimob misalnya, atau apa ya, Kopassus ini datang, mas butuh bantuan enggak? Gimana jawabannya? Amma ilaika falah. Aku butuh bantuan kepada Allah saja, gitu. Padahal itu berhadapan dengan 5 perampok manusia kecil-kecil, maksudnya kecil kayak kita gitu loh. Tapi Nabi Ibrahim tetap ingat Allah. Sudah ada penawaran bantuan malaikat, nggak tanggung-tanggung. Malaikat, malaikat sama tentara gede mana? Jelas malaikat tuh. Tetap ingat Allah. Makanya wajar seandainya Nabi Ibrahim dikatakan sebagai imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam. Buahnya apa? Buahnya turun al-firman Allah, ya naru kuni bardan wassalamu. Buahnya, salah satu buahnya dari ketawakalan Nabi Ibrahim kepada Allah, Allah yang menginstruksikan, memerintahkan kepada api supaya apa? Dingin, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya naru kuni bardan wassalamu. Wahai api, jadilah engkau dingin. Siapa yang nyuruh? Allah. Manut? Manutun. Ya, pasti manut. Masa enggak manut dong yang nyuruh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pasti nurut. Wong Allah pencipta api kok. Ya. Itu buah tawakal. Yang kedua yang dinukil oleh Ibnu Abbas adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kapan Nabi SAW menyampaikan ini? Ketika beliau baru pulang perang Uhud. Jadi perang Uhud itu kan efek dari perang Badar. Perang Badar siapa yang menang? Kaum muslimin yang menang. Banyak di antara pembesar-pembesar Quraisy yang mati, yang tewas saat perang Badar. Akhirnya mereka menyusun siasat untuk balas dendam. Mereka kumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya. Sekitar 3.000 orang. Padahal saat itu kaum muslimin cuma berapa? Sekitar 1.000-an. Itu pun ketika berangkat 300 apa? 300 metal. Metal itu apa? Memisahkan diri. Yang dipimpin oleh Rasul Munafikin, dedengkotnya kaum munafik. Akhirnya tinggal 700. Bayangkan 700 lawan berapa? 3.000. Walaupun di awalnya menang, Tapi akhirnya Allah menakdirkan karena ada sebagian sahabat melanggar perintah Nabi SAW, akhirnya mereka kalah. Sampai tersebar isu bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah terbunuh. Mereka pulang dalam keadaan secara psikologis jatuh karena kalah. Dan memang secara fisik kalah. Banyak para sahabat yang jadi syuhada, 70 lebih. Ada Hamzah di situ termasuk yang mati syahid. Pulang dalam keadaan terluka. Tapi mereka masih terhibur karena Nabi SAW masih hidup. Pulang mereka. Di satu sisi kaum muslimin pulang dalam keadaan tertekan karena kalah. Tapi mereka juga ada kebahagiaan karena Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sedangkan kaum musyrikin mereka balik ke Mekah. Mereka di satu sisi bahagia karena menang. Tapi mereka juga jengkel kenapa Muhammad masih hidup. Akhirnya Abu Sufyan yang satu belum masuk Islam kirim pesan. Kirim pesan kepada kaum muslimin di Madinah. Sampaikan kepada mereka bahwa kami akan datang lagi untuk menghabisi kalian semua. Itu yang disampaikan oleh Allah. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya musuh-musuh mereka sudah mengumpulkan pasukannya, maka takutlah kalian dengan mereka. Begitu utusannya Abu Sufyan menyampaikan kabar tersebut, maka Nabi SAW mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup tidak? Nabi SAW memerintahkan seluruh pasukan yang baru pulang dari Uhud berangkat semuanya. Antum bisa bayangkan dalam kondisi apa? Luka-luka parah. Semuanya yang baru pulang dari Uhud berangkat semuanya. Kita akan perang lagi. Manut, manutun, manut semuanya. Manut semuanya mereka, para sahabat. Nurut semuanya. Gak ada kata capek ini kan. Mereka berangkat. Ada yang dipapah. Ya. Ada yang ditandu. Berangkat mereka semua. Menuju ke sebuah tempat namanya Hamra'ul Asad. Dan mereka tunggu di sana kedatangan kaum musyrikin. Dan berita keberangkatan kaum muslimin untuk mengejar kaum musyrikin. Jadi modelnya apa? Mengejar kaum musyrikin. Itu terdengar sama mereka, kaum musyrikin. Apa yang terjadi? Takut mereka. Kaum muslimin takut. Yang muncul di dalam image benak mereka adalah Muhammad gak mungkin keluar kembali kalau dia tidak punya pasukan tambahan yang kuat. Sudahlah, kita gak jadi aja. Itu hadiah dari Allah karena ketawakalan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya kepada Allah. Dibikin mereka gentar, takut. Cukup Allah sebagai pelindung kita, cukup. Jadi ketika kita berdakwah, ada ancaman ini, ada ancaman itu, ada intimidasi ini, ada intimidasi itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung kita. Jangan gentar. Memang jalan dakwah itu penuh dengan onak dan duri, penuh dengan tantangan, penuh dengan intimidasi. Tapi kita punya Allah. Uktubuh. Para nabi dan kaum mukminin, para nabi dan kaum mukminin bertawakal hanya kepada Allah. Para nabi dan kaum mukminin bertawakal hanya kepada Allah. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah kita menyelesaikan bab ini. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'dal isya bi idznillah azza wa jalla. bab berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kelakuannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.